الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم والحمد لله kita masih diberi kesempatan untuk kembali berkumpul pada malam hari ini melanjutkan kajian kita melanjutkan talabul ilmi kita dari kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yaitu kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dan tentu apa yang kita pelajari dari setiap pertemuan di mana kita mempelajari satu hadis atau bahkan mungkin lebih berarti kita telah mendapatkan bahagian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini merupakan warisan yang terbaik faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir barang siapa yang mengambil warisan itu maka sungguh dia telah mendapatkan bahagian yang banyak sekali. Oleh karena itu seorang yang banyak mengambil wara alaihi wasallam menjadi orang-orang yang mulia yang terpuji dalam kehidupan dunianya demikian pula dalam kehidupan akhirat. Dan ini merupakan pembuktian kebenaran Allah Ta'ala. Irfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu diangkat lagi beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Jalla wa ala berfirman, "Narfa'u darajatin man nasha'." Kami mengangkat derajat hamba-hamba yang kami kehendaki yaitu dengan ilmu. Maka seorang yang bersungguh-sungguh mempelajari ilmu syar'i maka ini berarti dia mengangkat dirinya dari kejahilan dan akan semakin meninggikan kedudukan dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk di antara mereka yang menuntut ilmu mempelajari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Kita lanjutkan kembali kajian kita dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam pembahasan tentang kitab wudu, dan pembahasan sebelumnya kita telah sampai kepada bab At-Tasmiyah ala kulli halin wa indal wiqa', dianjurkannya membaca basmalah dalam setiap keadaan, dan bahkan pada setiap kali seorang mendatangi istrinya dianjurkan membaca basmalah. Dan telah kita jelaskan bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang menyebutkan anjuran membaca basmalah untuk dijadikan sebagai dalil bahwa apabila seorang yang mendatangi istrinya dianjurkan membaca basmalah, maka terlebih lagi pada saat ketika seorang mendatangi pada saat ketika seorang hendak berwudu, maka lebih ditekankan lagi dan dianjurkan untuk membaca basmalah. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala wudu liman lam yadhkir ismallah alaihi, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun hadis ini diperselisihkan tentang, namun sebagian para ulama menghasankannya berdasarkan beberapa jalan yang menjelaskan tentang riwayat ini, sehingga hadis ini saling menguatkan antara satu jalan dengan jalan yang lainnya, sehingga hadis ini mencapai kedudukan hasan li ghairihi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Mundhiri, Al-Hafiz Ibn Hajar, demikian pula Ibn Kathir, Ibn Salah, dan Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita melanjutkan ke bab yang berikutnya. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah ibn Barzihbah Al-Ju'fi Mawlahum Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab ma yaqulu 'inda al-khala, bab tentang apa yang diucapkan oleh seseorang ketika mendatangi al-khala, yaitu tempat buang hajat. Tempat buang hajat. Ma yaqulu 'inda al-khala, apa yang dia ucapkan 'inda al-khala. Yang dimaksud 'inda ketika atau di saat al-khala, di tempat buang hajat. Dan yang dimaksud di sini yaitu ketika memasukinya. Inda dukhulil khala atau inda iradati dukhul, memasuki tempat untuk buang hajat. Apa yang diucapkan oleh seorang ketika hendak memasuki WC? Ini yang akan beliau bahas, di mana beliau akan menyebutkan satu hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Adam, telah memberitakan kepada kami Adam, Adam bin Abi Iyas Al-Khurasani Al-Marrudi Abu Al-Hasan Al-Asqalani, dan beliau salah seorang perawi yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Lebih terkhusus lagi apabila beliau meriwayatkan hadis dari Syu'bah bin Al-Hajjaj, termasuk di antara hadis yang akan kita sebutkan ini termasuk riwayat Al-Imam, termasuk riwayat Adam bin Abi Iyas dari Syu'bah bin Al-Hajjaj. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala Ketika beliau menjelaskan tentang kedudukan perawi Adam bin Abi Iyas, beliau mengatakan kana minas sittah awis sab'ah alladzina kanu yadbituna hadis Syu'bah, bahwa beliau termasuk di antara 6 orang atau 7 orang yang mereka dikenal orang-orang yang teliti dalam meriwayatkan hadis-hadis melalui jalur riwayatnya Syu'bah Ibn al-Hajjaj rahimahullah ta'ala. Di samping kefiqahan beliau, beliau juga dikenal sebagai ahli ibadah. Demikian pula beliau juga dikenal sebagai seorang yang kokoh dalam prinsipnya dalam berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bahkan ketika terjadi zaman fitnah, fitnah khalqil Quran, ketika menyebarnya pemikiran Mu'tazilah di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah, di mana khalifah pada masa itu Al-Ma'mun yang memaksakan akidah Mu'tazilah untuk diyakini oleh kaum muslimin, yaitu menyatakan bahwa Al-Quran makhluk, sementara para ulama ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Pemikiran kufur yang ada di dalam madhabul Mu'tazilah. Maka ini yang menyebab di tengah kaum muslimin. Maka beliau Adam bin Abi Iyas termasuk di antara yang menyabarkan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan yang menghibur Al-Imam Ahmad rahimahullah pada masa-masa beliau di penjara. Dan ketika beliau mendapatkan ujian yang sangat berat karena kekokohan beliau untuk mempertahankan aqidah ahlus sunnah wal jamaah yang menyatakan bahwa Al-Quran kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan makhluk. Disebutkan oleh Abu Bakar Al-Ayan rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa suatu ketika aku mendatangi Adam bin Abi Iyas, lalu kemudian aku pun berkata kepadanya, Abdullah bin Salih katibul layth yukri'uka salam. Abdullah bin Salih katibnya layth, sekretarisnya al-layth, dia mengirimkan salam kepadamu. Kata Adam bin Abi Iyas, la tuqri'hu minni salam. Ya, apabila engkau bertemu dengannya, jangan engkau kirimkan salam dariku kepadanya. Yani, tidak ada pengiriman salam untuk Abdullah bin Saleh itu. Maka Abu Bakar heran, lalu dia bertanya kepada Adam, kenapa demikian? Lima, kenapa engkau tidak ingin mengirimkan salam kepada Abdullah bin Saleh, katibul layth? Kata Adam bin Abi Iyas, karena yaqul Al-Qur'an makhluk. Karena dia mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an itu makhluk dan bukan kalamullah. Tabaraka ta'ala. Maka Abu Bakar Al-Ayyan pun menjelaskan bahwa memang demikian. Sebelumnya Abdullah bin Saleh mengucapkan hal itu. Namun dia menyesal dan bahkan dia menampakkan rujuknya di hadapan kaum muslimin. Dia telah bertobat dari pernyataan itu. Maka setelah mendengar itu, kata Adam bin Abi Iyas, idza anta musyrifun alal jannah. Katakan kepadanya, apabila engkau telah menemuinya, wahai fulan, bertakwalah kamu kepada Allah dan mendekatkanlah dengan apa yang telah kamu yakini sekarang ini, apa yang kamu jalani sekarang ini. Itu ujian yang beliau hadapi di penjara dengan penuh penyiksaan dari khalifah. Bersabar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah engkau jalani sekarang ini. Dan jangan engkau gentar kepada siapapun. Dan hendaknya engkau yakin insyaallah engkau akan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah mendekati jannah. Lalu kemudian beliau mengatakan, wa qul lahu haddatsana al-Laits bin Sa'd an Muhammad bin Ajlan an Abi Zinan an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah. Katakan kepadanya, yakni kepada Imam Ahmad, bahwa Al-Laits bin Sa'd telah memberitakan pada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Abu Zinan, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang menginginkan kalian berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa saja dia, fala tuti'uhu, maka jangan kalian taat kepada dia, jangan kalian menurutinya, siapapun dia, meskipun dia seorang khalifah, bahkan meskipun kedua orang tua kalian. Siapa saja yang menghendaki atas kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian taat kepadanya. Maka inilah pesan-pesan Adam bin Abi Yas untuk disampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Maka kata Abu Bakar Al-Ayan, Allah, aku pun berangkat ke Baghdad dengan membawa pesan ini. Lalu setelah itu aku mendatangi penjara yang di sana, di penjara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Lalu setelah itu aku mengucapkan salam kepadanya dan aku menyampaikan pesan salam dari Adam bin Abi Yas. Lalu aku pun mengatakan kepadanya pesan-pesan dari Adam rahimahullah taala. Setelah itu beliau mengisirkan ucapannya Adam bin Abi Yas, yakni Imam Ahmad rahimahullah. Lalu setelah itu dia mengangkat kepalanya sambil dia mengatakan, rahimahullah hayyan wa mayyita, rahimahullah hayyan wa mayyita, falaqad ahsana an-nasiha, semoga Allah merahmatinya ketika hidup dan ketika mati, sungguh dia telah baik dalam menyampaikan nasihat, sungguh dia telah baik dalam menyampaikan nasihat. Lihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama ada istiqamah dan kokoh di atas kebenaran. Apabila mereka telah meyakini satu prinsip di dalam Islam, maka mereka berpegang teguh kepadanya dan saling nasihat-menasihati di antara mereka untuk istiqamah di atasnya. Dan juga menjelaskan pada kita tentang keteguhan para ulama, di mana mereka bersabar di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di tengah-tengah ujian yang mereka hadapi menyebarnya pemikiran-pemikiran sesat dan menyimpang. Qala, beliau berkata, haddatsana Syu'bah, telah memberitakan kepada kami Syu'bah, Syu'bah ibn al-Hajjaj ibn al-Warad al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti Amirul Mu'minin fil hadith. Beliau dikenal sebagai Amirul Mu'minin dalam ilmu hadith, sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, laula Syu'bah lama urifa al-hadithu bil-Iraq, kalau bukan karena Syu'bah maka hadis itu tidak akan dikenal di Iraq. Beliaulah salah seorang yang menyebar sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab sebelum Syu'bah, Iraq termasuk Kufah dan yang semisalnya, banyak dari mereka jahil tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga tidak sedikit dari mereka ketika mengamalkan Islam terkadang mereka bersandar kepada qiyas, kepada rayu, dan menyebarnya madhab al-Hanafiyah pada masa itu. Namun Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah taala, dengan kelebihan ilmu yang beliau miliki, di mana beliau menyebarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memisahkan mana hadis yang sahih dan mana yang hadis yang palsu yang disandarkan pada Rasulullah SAW dan bukan termasuk dari hadis Nabi SAW, maka beliau menjelaskan tentang sunnah Nabi SAW sehingga menyebarlah sunnah-sunnah Rasulullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Abdul Aziz bin Suhaib, dari Abdul Aziz bin Suhaib. Abdul Aziz bin Suhaib Al-Bunani, dan Al-Bunani Bunanah dari Quraisy. Al-Basri Al-A'ma rahimahullah taala qala, beliau berkata, sami'tu Anasan yaqulu, aku telah mendengarkan Anas bin Malik rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu, Anas bin Malik Abu Hamzah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yang telah melayani Rasulullah alaihi salatu wassalam selama Rasulullah alaihi salatu wassalam berada di Madinah kurang lebih 10 tahun. Aku mendengarkan Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu berkata, كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء, على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنبوتا كان النبي, adalah Nabi, ini biasanya menunjukkan sesuatu yang menjadi rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau senantiasa mengamalkannya. Kana an-nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala'a, apabila beliau memasuki al-khala', yaitu tempat untuk membuang hajat. Al-khala', ya, asal kata dari al-khali, baitul khali, tempat yang sepi, tempat yang kosong, dan dinamakan tempat-tempat untuk buang hajat sebagai khala disebabkan karena tempat tersebut adalah tempat yang kosong, tidak ada orang yang tinggal di dalamnya, yang tinggal di dalamnya adalah syaitan dari kalangan syaitan dari kalangan jin. Idza dakhala al-khala, apabila memasuki al-khala, yang zahir, yang nampak seakan-akan menunjukkan bahwa dianjurkan seseorang mengucapkan zikir ini ketika telah memasuki al-khala, telah berada di dalam tempat buang hajat. Namun bukan ini yang dimaksud oleh beliau hafizahullah radhiyallahu ta'ala anhu, bukan ini yang beliau maksudkan. Sebab penyebutan idza arad, idza fa'ala kada, terkadang dimaksud adalah idza arada, apabila menghendaki, apabila hendak melakukan sesuatu. Nah, seperti pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, apabila engkau membaca Al-Quran maka ucapkanlah ta'awudz, berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan yang dimaksud ayat ini ketika engkau selesai membaca Al-Quran, tapi yang dimaksud adalah ketika engkau hendak membaca Al-Quran. إِذَا قَرَأْتَ, yani إِذَا أَرَدْتَ الْقِرَاءَةِ, apabila engkau hendak membaca Al-Quran Karim. Demikian pula dalam riwayat ini, idza dakhala, apabila memasuki, maksudnya idza arada dukhula, apabila hendak memasuki tempat membuang hajat. Dan itu akan ditegaskan lagi dalam riwayat yang lainnya akan disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala setelah menyebutkan riwayat ini. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa sallam apabila beliau hendak memasuki tempat buang hajat, qala, maka beliau pun mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika minal khubthi wal khaba'ithi. Allahumma, ya Allah. Asal kata dari Allahumma itu ya Allah. Lalu kemudian ya-nya dihapus lalu diganti dengan yamin yang terdapat pada akhir dari kata lafzul jalalah menjadi Allahumma. Sehingga kalau kita menerjemahkan, kita mengatakan ya Allah, inni a'udzu bika, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu, memohon perlindunganmu ya Allah, minal khubthi atau minal khubusi wal khaba'ithi. Aku berlindung diri kepadamu dari al-khubus dan al-khaba'ith. Berlindung diri dari dua hal, al-khubus wal khaba'ith. Apa yang dimaksud al-khubus dan apa pula yang dimaksud al-khaba'ith? Di sini ada dua bacaan pada kata al-khubus. Yang pertama dengan ba yang didhammah, al-khubus, minal khubusi. Jadi kha didhammah, ba juga didhammah, minal khubusi wal khaba'ith. Adapun bacaan yang pertama ini dengan ba yang didhammah, al-khubus, itu jamak dari khabith, jamak dari khabith. Dan asal kata al-khabith adalah sesuatu yang buruk, yang jorok, yang kotor. Ya, al-khubuth jamak dari khabith. Asal maknanya adalah sesuatu yang buruk, yang kotor, yang jahat. Namun yang dimaksud di sini adalah dhukran syayatin, syaitan dari kaum laki-lakinya. Dan al-khaba'ith itu jamak dari khabisa, khabisatun, yang artinya syaitan dari kalangan wanitanya. Sehingga makna yang pertama ini, ketika kita berdoa Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'ithi, ya Allah aku berlindung diri kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dengan ba yang disukun, minal khubthi, minal khubthi wal khaba'ithi. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, Ibn al-Arabi rahimahullah mengatakan maka ini bukan jama', beda al-khubuth. Kalau al-khubuth itu jama' dari khabith. Namun kalau ba yang disukun al-khubs, maka itu mufrad tunggal. Disebutkan oleh Ibn al-Arabi rahimahullah ta'ala dengan al-khubs, maka maknanya adalah asy-syai'ul makruh, sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang dibenci. Fa in kana min al-kalami fa huwa al-la'nu wa'a al-haram, wa in kana min asy-syarabi huwa ad-dharr, wa in kana min al-milal fa huwa al-kufr. Segala sesuatu yang dibenci, ya, kalau dari ucapan, maka yang disebut al-khubz adalah la'na. Ketika melakna itu khubz. Kalau termasuk dari keyakinan, maka yang termasuk al-khubz dari keyakinan adalah kekufuran. Khubus. Kalau al-khubus pada makanan adalah makanan yang haram, dan khubus pada minuman adalah minuman yang memudaratkan, beracun atau membahayakan, maka itu disebut khubus, al-khubusu. Sehingga ketika seorang berlindung, Allahumma inni a'udzu bika minal khubthi, ya Allah aku berlindung diri kepadamu dari segala sesuatu yang tidak disukai, yang dibenci. Apa saja? Wal khaba'ithi. Adapun al khaba'ith yang dimaksud di sini adalah al ma'asi, perbuatan kemaksiatan secara mutlak, atau perbuatan-perbuatan yang tercela secara mutlak. Maka dari sini ma'asyiral rahimakumullah, kita berkesimpulan bahwa ada dua cara membaca zikir ini. apakah dengan ba yang di dhammah atau ba yang disukun? Nah, dan telah kita jelaskan masing-masing dari maknanya. Apa kita mengatakan Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ithi. Kalau al khubuthi maknanya apa? Maknanya apa? Setan laki-laki, al khaba'ith setan perempuan. Tapi kalau dengan ba yang di dhammah, minal khubuthi. Sesuatu yang dibenci. Kalau dari ucapan apa? Allah. Nah, kalau dari apa saja yang dibenci? Dan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Itu apa? Dibangun atau disebut? Atau disebutkan dua-duanya? Ashhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Kita kuning semua. Baik. Yang jelas boleh. Dua-duanya insyaAllah ta'ala diperbolehkan. Meskipun ada sebagian para ulama tidak membolehkan disukun. Nah, tidak membolehkan disebutkan minal khubzi. Namun yang lahir wallahu ta'ala kedua-duanya diperbolehkan. Tabi'ahu Ibnu Arwah an Syu'bah. Hadis ini dikuatkan pula, yang dimaksud riwayatnya Adam bin Abi Yas, itu dikuatkan pula oleh Ibnu Ar'arah. Yani Muhammad Ibnu Ar'arah bin Al-Birinj Al-Qurashi. Dalam meriwayatkan hadis dari Syu'bah. Dari Syu'bah dan seterusnya. Abdul Aziz bin Sa'id dan seterusnya. Wa qala Gundarun an Syu'bah. Dan berkata Gundar dari Syu'bah. Gundar Muhammad bin Ja'far Al-Hudali. Beliau adalah Rabib Syu'bah. Gundar senantiasa menemani Syu'bah selama 20 tahun. Nah, sebabkan karena Syu'bah menikahi ibunya Gundar. Sehingga ini jadikan kesempatan bagi Gundar untuk mengambil riwayat-riwayatnya Syu'bah dan meriwayatkan darinya. Sehingga Gundar termasuk di antara perawi yang paling terpercaya dalam meriwayatkan hadis dari Syu'bah bin Al-Hajjaj. Nah, disebutkan dalam riwayat Gundar dari Syu'bah dengan lafaz idza atal khala'a, apabila mendatangi al-khala', tempat buang hajat. Wa qala Musa an Hammad, dan berkata Musa dari Hammad, Musa bin Salamah Tabudaki, dari Hammad, Hammad bin Salamah. Disebutkan Hammad bin Salamah yakni dari riwayat Abdul Aziz bin Suhaib dengan lafaz idza dakhala, apabila masuk atau hendak masuki tempat buang hajat. Wa qala Sa'id bin Zaid haddatsana Abdul Aziz. Adapun Sa'id bin Zaid ini saudaranya Hammad bin Zaid. Namun Hammad bin Zaid adalah seorang perawi yang thiqah. Adapun Sa'id bin Zaid ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala tidak menyebutkan hadis perawi ini kecuali di tempat ini. Ini satu-satunya tempat di mana Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis Sa'id bin Zaid. Tidak ada tempat yang lain. Disebabkan karena Sa'id bin Zaid dalam hal hafalan terdapat kelemahan. Terdapat kelemahan dalam periwayatan. Itu pun Al-Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan riwayatnya sebagai sandaran, namun hanya sebagai penguat dan pendukung riwayat-riwayat yang lainnya. Berkata Sa'id bin Zaid, haddatsana Abdul Aziz, telah memberitakan kepada kami Abdul Aziz. Ini Abdul Aziz bin Suhaib Al-Bunani, disebutkan dengan lafaz idza arada ayyadkhula, apabila beliau hendak memasuki tempat buang hajat. Maka riwayat Sa'id bin Zaid dari Abdul Aziz ini lebih memperjelas riwayat sebelumnya, karena dalam riwayat ini dijelaskan idza arada ayyadkhula, apabila hendak memasuki tempat buang hajat. Maka ini menjelaskan riwayat sebelumnya bahwa yang dimaksud apabila memasuki yaitu hendak memasuki tempat buang hajat. Maka riwayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita beberapa faedah. Di antara faedah dari riwayat ini dianjurkannya seorang beristi'adzah, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila hendak memasuki tempat buang hajat. Apabila hendak memasuki tempat buang hajat, ini apabila tempat tersebut merupakan tempat yang sudah disiapkan untuk buang hajat. Seperti misalnya sekarang ini, ya, masing-masing rumah sudah punya WC masing-masing di rumahnya, ya, sehingga tidak memerlukan dia untuk keluar. Beda dengan zaman dahulu, orang-orang dahulu kesulitan. Kalau mereka hendak buang hajat, mereka keluar pergi ke tempat yang jauh. Nah, dan itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Para wanita mereka tentu lebih harus menutupi diri, sehingga mereka mencari-cari waktu. Kalau sudah di malam hari, baru mereka keluar untuk buang hajat. Nah, adapun sekarang, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin buang hajat, tinggal di rumah, tak perlu keluar rumah. Nah, subhanallah. Bahkan kadang-kadang ada sebagian rumah masing-masing kamar punya WC. Nah, tidak perlu keluar dari kamar. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang patut untuk kita syukuri. Lalu gimana cara menerapkan hadis ini? Idza arada, ketika hendak memasukinya. Ini sebelum kita masuk ke kamar mandi atau ke WC tersebut. Sebelum kita masukinya, sebelum kita melewati pintunya, maka kita membaca dari luar. Lalu gimana kalau misalnya di tempat-tempat yang, karena tidak selalu kita ketika buang hajat harus ke tempat yang sudah disiapkan seperti itu. Kadang-kadang kita di perjalanan misalnya, iya kan, butuh buang hajat, buang air kecil misalnya, ya. Nah, dalam perjalanan naik bus, lalu kemudian seorang ingin buang air kecil, sehingga tentu dia mencari tempat tertentu dan di situ tidak ada tempat yang disediakan untuk buang hajat. Nah, gimana caranya dan kapan dia mengucapkan doa ini? Kata para ulama, inda syurur, ketika akan melakukannya, ya, ketika akan melakukannya. Dan di situ terlihat ada tanda-tandanya. Misalnya seorang ingin buang air besar, buang hajat, ya, pada saat dia akan mengangkat pakaiannya, maka di situ dia membaca doa ini. Nah, atau ketika buang air kecil, pada saat dia membuka celananya. Nah, membuka sirwal atau yang semisalnya. Nah, ya, misalnya afwan, kalau ada rosleting dia misalnya dibuka, sambil membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika akan dibuka, yang jelas di situ ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia akan buang hajat. Ya. Termasuk di antara hikmahnya membaca zikir ini adalah agar kemudian kita tidak diganggu oleh syaitan. Dan agar mereka tidak melihat aurat kita. Dan ini yang disebutkan dalam beberapa riwayat, seperti yang disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Ali bin Abi Thalib, juga datang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Mas'ud, Muawiyah bin Haidah, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Satu ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala' yaqulu bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith." Yang akan menjadi penghalang antara jin dengan auratnya manusia adalah ketika dia mendatangi khala' lalu mengucapkan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa zikir ini akan menghalangi seorang untuk diganggu oleh syaitan dan agar auratnya tidak terlihat oleh kalangan jin. Sebab jin mereka bisa melihat kita. Mereka bisa melihat manusia dalam keadaan kita tidak bisa melihat mereka. Dan itu telah menjadi sunnatullah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Allah Jalla wa'ala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatin awliya' lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan itu melihat kalian, dia dan bala tentara yang melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Kalian tidak bisa melihat mereka. Namun ada keadaan-keadaan tertentu yang mereka tidak bisa mengganggu kita. Pada saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk rumah kita berzikir, ketika kita senantiasa menjaga rumah itu dengan zikrullah, Dan ketika kita masuki tempat-tempat yang biasanya menjadi tempat syaitan, lalu kita berzikir kepada Allah, maka mereka tidak akan mampu melihat kita. Dan mereka tidak akan mampu melihat aurat dan tidak akan mengganggu kita. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa menjaga dan mengingat zikir ini. Gimana kalau lupa? Kalau misalnya seorang lupa, masuk begitu saja, sampai di kamar mandi baru dia ingat. Gimana caranya? Kan kalau makan, kalau seorang makan kan bisa. Orang lupa membaca bismillah pada awalnya, maka dia mengatakan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Tapi kalau masuk kamar mandi lupa, gimana? Awwaluhu akhiruhu. Nah, sementara di kamar mandi tidak diperbolehkan seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Nah, ada yang mengatakan dia harus keluar dulu. Ya, kalau sudah kebelet gimana? Nah, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau ditanya tentang hal ini. Kata beliau, ya tidak mengapa. Sudah. Ya, itu adalah amalan sunnah. Kalau sudah lewat waktunya, sudah lewat waktunya. Fata mahalluha. Kalau sudah lewat dari waktunya, ya sudah selesai. Gimana lagi? Orang lupa. Nah, asal jangan menjadi pelupa. Dikit-dikit lupa, lupa, lupa terus. Nah, sehingga dia terus dalam kelalaiannya. Seorang ma'asyiral rahimakumullah akan selalu berada pada kebiasaan dia. Kalau dia terbiasa melakukan, kadang-kadang seorang, ya, dia tidak, kadang-kadang tanpa sadar pun dia sudah mengucapkan, iya kan? Seorang sholat, terbiasa dalam sholat dia membaca Al-Fatihah. Kadang-kadang seorang tidak sadar dia sudah mengucapkan dan dia telah membaca Al-Fatihah. Maka demikian pula seorang membiasakan dirinya membaca zikir tertentu ketika melakukan aktivitasnya, maka dia akan terbiasa dengan zikir tersebut ketika melakukannya. Maka perlu kita biasakan sebelum makan ingat, ya, mungkin sebelumnya sekian tahun bahkan puluhan tahun di antara kita ada yang tidak pernah membaca basmalah ketika makan. Yang penting bagi dia makan sudah selesai. Seakan-akan itu semata-mata urusan dunia. Padahal itu ibadah. Itu adalah ibadah dan di sana Islam mengaturnya. Kata cara makan, maka biasakan sebelum makan bisa. Anta musyrifun alal jannah. Katakan kepadanya apabila engkau telah menemuinya, wahai fulan, bertakwalah kamu kepada Allah dan mendekatkan dirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah kamu yakini sekarang ini, apa yang kamu jalani sekarang ini, yaitu ujian yang beliau hadapi di penjara dengan penuh penyiksaan dari khalifah. Bersabar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah engkau jalani sekarang ini. Dan jangan engkau gentar kepada siapapun. Dan hendaknya engkau yakin insyaallah engkau akan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah mendekati jannah. Lalu kemudian beliau mengatakan wa qul lahu haddatsana al-Lais bin Sa'ad an Muhammad bin Ajlan an Abi Zinan an al-A'raj عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أرادكم على معصية الله فلا تطيعوه. Katakan kepadanya, yani kepada Imam Ahmad, bahwa Al-Laits bin Sa'ad telah memberitakan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang menginginkan kalian berbuat kemaksiatan saja dia, fala tuti'uhu, maka jangan kalian taat kepada dia, jangan kalian menurutinya siapapun dia.

Asal maknanya adalah sesuatu yang buruk, yang kotor, yang jahat. Namun yang dimaksud di sini adalah dzukran syayatin. Syaitan dari kaum laki-lakinya. Dan al-khaba'ib itu jamak dari khabithah. Khabithatun. Yang artinya syaitan dari kalangan wanitanya. Sehingga makna yang pertama ini ketika kita berdoa, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ithi. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dengan ba yang disukun, minal khubthi, minal khubthi wal khaba'ithi. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, Ibnu al-Arabi rahimahullah mengatakan, maka ini bukan jamak. Beda al-khubuth. Kalau al-khubuth itu jamak dari khabith. Namun kalau ba yang disukun al-khubuth, maka itu mufrad tunggal. Disebutkan oleh Ibn al-Arabi rahimahullah ta'ala bahwa apabila dibaca dengan al-khubuth, maka maknanya adalah asy-syai'ul makruh, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang dibenci. Fa in kana min al-kalam fa huwa al-la'nu wa 'ala al-haram, wa in kana min ash-sharabi fa huwa ad-dar, wa in kana min al-milal fa huwa al-kufr. Segala sesuatu yang dibenci, ya, kalau dari ucapan, maka yang disebut al-khubth adalah la'nah. Ketika melaknat itu khubth. Kalau termasuk dari keyakinan, maka yang termasuk al-khubth dari keyakinan adalah kekufuran. Itu khubth. Kalau al-khubth pada makanan adalah makanan yang haram. Dan khubth pada minuman adalah minuman yang memudaratkan, beracun atau membahayakan. Maka itu disebut khubth. Al-khubth. Sehingga ketika seorang berlindung, Allahumma inni a'udzu bika minal khubthi, ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari segala sesuatu yang tidak disukai, yang dibenci. Apa saja? Wal khaba'ithi. Adapun al khaba'ith yang dimaksud di sini adalah al ma'asi, perbuatan kemaksiatan secara mutlak, atau perbuatan-perbuatan yang tercela secara mutlak. Maka dari sini, ma'asyiral rahimakumullah, kita berkesimpulan bahwa ada dua cara membaca zikir ini. Apakah dengan ba yang di dhammah atau ba yang disukun. Nah, dan telah kita jelaskan masing-masing dari maknanya. Apa kita mengatakan Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ithi. Kalau al-khubuthi maknanya apa? Maknanya apa? Setan laki-laki. Al-khaba'ith setan perempuan. Tapi kalau dengan ba yang di dhammah, minal khubthi. Sesuatu yang dibenci. Kalau dari ucapan, apa? Laknat. Kalau dari keyakinan, kekufuran. Kalau makanan, yang haram. Kalau minuman, yang membahayakan. Apa saja yang dibenci. Dan al-khaba'ith adalah perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Itu apa? Di dhammah atau di sukun? Atau disebutkan dua-duanya? Ada harokatnya. Kita kulit. Ada harokatnya. Dari. Masya Allah. Kita kuning semua. Baik. Yang jelas boleh. Dua-duanya insya Allah ta'ala diperbolehkan, meskipun ada sebagian para ulama tidak membolehkan disukun. Tidak membolehkan disebutkan minal khubzi. Namun yang lahir wallahu ta'ala alam, kedua-duanya diperbolehkan. Tabi'an